cara yang hikmah dalam menyampaikan nasihat kepada orang tua. Bagaimana menghadapi orang tua yang tidak bisa dinasihati secara lisan? Mungkin bahasa dan penyampaian. Dakwah Naam sampaikan. Ibrahim pun berdakwah kepada ayahnya. Tapi lihat dengan bahasa yang santun. Ya abati, wahai ayahanda, bagaimana? Kenapa engkau sembahyang begini-begini? Santun. Jangan terkesan menggurui. Ya, orang tua awam kadang enggak mau merasa digurui oleh anaknya. Kamu masih kecil, masih ini. Jangan secara langsung konfrontasi dengan orang tuamu. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Bu. Ini begini. Syariat begini. Ya betul, memang syariat begitu. Tapi kamu konfrontasi langsung, adep, arep begitu, ya enggak baik. Enggak akan bisa. Orang tua. Yes, ngalah lah. Cari waktu yang tepat untuk kamu bisa masukkan. Sebagai anak paham lah. Kapan waktu itu kamu bisa jelaskan dengan santai dari pesan-pesan dakwah masuk. Atau kalau kamu merasa gak mampu, ya dengan cara lain, tulisan, tabloid atau majalah apa-apa, sampaikan agar mereka baca, atau itu audio agar mereka dengar dari asatidzah perkara yang ingin kamu sampaikan. Selain tentunya dakwah, doa pun. Doa agar Allah bukakan hati mereka. Wahai kamu.